Sangu Yohanes pasal 4. Sampai subuh toni potoveku. Ne komi memperasaya pura-pura tau tonanguli na ria no sanagasan wala tala rijaina. Tapi ujin tani mo ruru ala ranjani ane nosa tonaria rijai ira no sanagasan wala tala baradaa. Nyuliku ivetu sabanana dea mo nabi topo dava riumbaumbari dunia vei. Ivei mo akala komi manginjani ane nosa etu nosa nagasa ngarijai ala tala baradaa. Tau tonom pangaku Yesus Kristus naratari dunia ne timbali na jadi manusia, tau etu mo naria nosa nagasa ngarijai ala tala. Tapi tau daan nom pangaku ipue Yesus daan naria nosa nagasa ngarijai ala tala. Tau etu naria nosa ngarijai bali Kristus. Nepe komi mo bali Kristus kana marata. Pade vei naria mo ia riara dunia ei. Tapi anak-anakku, komi mo anak-anak nu ala tala. Pade ni dagi komi mo nabi-nabi topo dava itu. Sabanane labi pa kuasa no sanagasa tonaria riaran tai komi. Pade kuasa magau nu seta tonomba kuasai dunia tonaja ei. Nabi-nabi topo dava itu no puunggari dunia tona jaa ei. Itu sampai ira no patuduki, pe patuduki tono puunggari dunia, pada tau-tau ngari dunia ei vuu, madota mempetalinga ira. Tapi kita no puunggari jai ala tala. Itu sampai tau tono sinjani ante ala tala, no petalinga pe patuduki kita. Tapi tau-tau daan no perasaya ala tala, daan no petalinga pe patuduki kita. Jadi ngari setu, ninjani ta isema tonaria no sanagasa ngari jai ala tala, pada isema tonaria no sanggari jai magau nu seta. Tonaria no sanggari jai magau nu seta etu, da amadota mempetalinga tesa ala tala tona konona. Sampai subuh toni potoveku, kamaimo kita musi potove sambaa bo sambaa, sabana tove no puunggari jai ala tala. Pada isema tono potove roana, etu tandaina ia ananu ala tala, bo ia no sinjani ante ala tala. Tapi tau daan no potove roana, daan no sinjani ante ala tala. Sabana ala tala mo tona tovena. Ala tala no popo kita tovena ka kita, ante no pakau anana to samba alau, mpakari dunia, alanggari kamatena, kita mamala matuvu samperi kasae saena. Ivei mo to nyulika tove, da kita tono potove ala tala. Tapi ala tala tono potove kita, sampai ia numpakau ananamboto, rasuku majadi posompo silakata. Sampai subuh toni potoveku, ane ivetu mo tove ala talaka kita, masih patovo kita musi potove samba abo sambaa. Da apanaria samba manusia nang kita ala tala. Tapi ane kita tunggai musi potove sambaa bo sambaa, ala tala naria riaran taita, pade ante ivetu tove nampu umpu na jadi nagana riaran gatubuta. Ivei mo tandaina sampe ninjanita kita na tubu no sangurara ante ala tala, pade ia na tubu no sangurara ante kita. Naria no sanagasana riaran taita. Da aga ivetu, kami anaguru nambotomo, nanggita ananu ala tala, pada kami numpatolele katau umata pue ala tala, numpakau ananampakari dunia ei, alama jadi magau to mumpakasalama manusia. Isema-sema to numpangaku Yesus ananu ala tala, tau etumo to natuvu no saungurara ante ala tala. Pada ala tala natuvu no saungurara ante ia. Jadi ninjani tamo tove ala tala ka kita. Pada ni para saya tamo tove na itu. Toramo, ala tala mo tona tove na. Jadi isema-sema tunggai no potove roana, tau etu mo bate-bate na natuvu no saungurara ante ala tala, pada ala tala bate-bate na natuvu no saungurara ante ia. Ante ivetu, tove na jadi nagana riarangga tuvuta. Sampai kita mabia ri eo mpotangara banepia. Kita mabia ri eo etu, tempo ipue Yesus membatangara manusia. sabana kita di dunia ei ni potove ala tala na simbayo eva ia non potove ipue Yesus. Isema to nombarasai tove ala tala da aria e kararana. Sabana tove ala tala tonagana itu non popalai e kararana. Agatau masipatora suku tonaikana. Jadi isema-sema naika mempikiri eon potangara batuana da apanitarimana tove ala tala tonaganana itu. Kita nompotove roata sabana ala tala no kolumo nompotove kita. Ane Maria samba atau manguli, aku nompotove ala tala. Tapi ia nomporau rara sampai subu namboto, tau itu topo dava. Ane ia daa nompotove sampai subuna toni kita mata namboto, na tantu muda amamala ia mempotove ala tala toda apa sanggani ni kitana. Itu sampai dari ia parentang garijai ala tala tonanguli. Isema-sema mempotove ala tala ia kana mempotove sampai subuh na vuu.